Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu muhammadin sallallahu alaihi wasallam. وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kita telah sampai pada akhir, iya, dari akhir-akhir hadis yang membahas tentang kesabaran, di mana mu'alif rahimahullah ta'ala membawakan hadis-hadis yang telah kita lalui dan yang akan kita pelajari insyaallah berkaitan dengan bab kesabaran. Kita telah sampai pada hadis yang ke 52 di mana hadis yang terakhir yang insyaallah subhanallah naam yang insyaallah akan kita baca ini sampai dengan hadis yang ke-54, di mana ini merupakan hadis yang terakhir pada bab kesabaran. Qala ma'alifu rahimahullah ta'ala wa Ali bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنها ستكون بعدي أثارة وأمور تنكرونها قالوا يا رسول الله فما تأمرنا قال تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم متفق عليه. Dari Ibnu Mas'ud, yakni Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innaha satakunu ba'di atharatun, sesungguhnya akan datang setelahku asharatun. Ya, disebutkan oleh An-Nawawi rahimahullahu taala makna dari asharah ay al-infiradu fi syai' amman lahu fihi haq, yaitu memonopoli sesuatu, ya, berusaha untuk menjadikan sesuatu tersebut naam sebagai milik pribadi, padahal itu merupakan hak atau milik orang lain, milik bersama. Baik, akan ada nanti setelahku, kata Rasul alaihi salatu wasallam, orang yang semacam ini, wa umurun, dan perkara-perkara tungkirunaha, yang kalian ingkari, kalian tahu akan kemungkaran perkara tersebut sehingga kalian mengingkarinya, kalian tahu itu. Qalu, maka para sahabat radhiyallahu taala anhum mereka menyatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, fama ta'muruna, maka apa yang kami atau kamu perintahkan kepada kami, apa yang kami perbuat. Qala, maka Rasul alaihi salatu wasallam menyatakan, tu'addunal haqqal ladzi 'alaikum, kalian tunaikan hak yang wajib untuk kalian tunaikan. Wa tas'alunallaha alladzi lakum, dan mintalah kepada Allah alladzi lakum, hak kalian. Jadi mintalah hak kalian yakni kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini hadis yang ke-52. Yang berikutnya Wan Abi Yahya Usaid bin Hudair radhiyallahu ta'ala anhu, anna rajulan minal ansar qala ya Rasulullah ala tastamiluni kama istamalta fulanan wa fulan, faqala innakum satalqauna ba'di asaratan fasbiru fasbiru hatta talaqauni alal khawd. Muttafaqun alaih, hadisnya juga muttafaqun alaih. Dari Abi Yahya, dari Abu Yahya Usaid bin Hudair radhiyallahu ta'ala anhu, anna rajulan minal ansar, seseorang dari ansar berkata ya Rasulullah, wahai Rasulullah, tidakkah engkau memperkerjakanku ya sebagaimana engkau memperkerjakan fulan dan fulan. Maka Rasul alaihi salatu wasalam menyatakan innakum, sesungguhnya kalian akan mendapati sepeninggalku asar, yakni orang yang berusaha memiliki, menguasai ya sesuatu, baik berupa harta atau yang lainnya, padahal itu merupakan milik bersama. Ketika kalian mendapati orang seperti ini, fasbiru, hendaklah kalian bersabar hingga kalian bertemu aku, yakni di haud di telaga Rasul alaihi salatu wasalam. Hadisnya juga muttafaqun alaih. Disebutkan oleh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala, beliau menjelaskan inama satakunu ba'di asarah, yakni al-istiqsar, seorang yang berusaha iya, tadi disebutkan memonopoli. Nah, jadi dia berusaha menguasai ya, untuk memiliki harta atau yang lainnya, padahal itu merupakan milik bersama. Ya, kalau dalam bahasa kita yaitu melakukan korupsi. Iya. Disebutkan oleh beliau rahimahullah ta'ala, yuridu bidzalika sallallahu alaihi wasallam annahu yastauli tam alal muslimin ulatun yastaksiruna bi amwalil muslimin. Jadi akan dikuasakan, akan menguasai penguasa ya yang memimpin kaum muslimin, kemudian dia mengambil harta yang mana itu merupakan hak dari kaum muslimin ya, yang dalam bahasa lain dia mengambil baitul mal, harta dari baitul mal untuk kepentingan pribadi. Nah, akan ada nanti pemimpin yang semacam ini. Dia menggunakan ya harta tersebut untuk dirinya sendiri, untuk kepentingan pribadinya. Naam. Ya, sekehendak dirinya. Padahal itu merupakan hak dari kaum muslimin. Dan ini merupakan asaratun wa dhulmun. Ini merupakan bentuk asarah dan kezaliman. Di mana ya, seorang pemimpin yang dia berusaha untuk memiliki kekayaan harta, padahal itu merupakan milik bersama untuk kepentingan pribadi, ya. Ini yang dilakukan merupakan kedzaliman, ya, dari seorang penguasa. Maka ketika kita mendapati pemimpin penguasa yang semacam ini, Rasul alaihi salatu wasallam membimbingkan kepada kita, tu'adunal haqqal ladzi alaikum, hendaknya kalian menunaikan kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan atas kalian terhadap pemerintah kalian. Yakni kata beliau rahimallahu taala, la yamna'ukum istitsaruhum bil mali alaikum. Jangan sampai perbuatan mereka, ya, dengan mereka menguasai atau memiliki, merampas harta yang mana itu merupakan milik bersama, dipakai untuk kepentingan pribadi. Kita mengetahui hal tersebut dilakukan oleh penguasa kita misalkan, janganlah mencegah dari kita untuk kita ya, melaksanakan kewajiban, ma yajibu, apa yang wajib atas kita, nahwahum, kepada penguasa tersebut, dari minas sam'i wa ta'ah, untuk kita senantiasa mendengar dan taat, wa adam isarah, dan tidak mementingkan kepentingan pribadi kita, ya, dan tidak membuat kekacauan. Baik, ya, jangan sampai perbuatan yang dilakukan oleh penguasa atau pemimpin kita dengan merampas atau memiliki harta yang dimana harta tersebut merupakan milik bersama, sehingga mencegah kita dari mentaati mereka. Jangan sampai yang semacam itu kita lakukan. Ini yang dibimbingkan oleh Rasul alaihi salatu wasalam. Sehingga yang wajib bagi kita sebagaimana disebutkan oleh Rasul alaihi salatu wasalam, untuk kita isbiru, bersabar. Untuk kita tetap wasma'u, mendengar, wa'ati'u, dan juga mentaati mereka. Jangan sampai kita melepaskan, ya, ketaatan kepada mereka ini disebabkan perkara-perkara tersebut. Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita, ya, untuk taat kepada mereka. Tentunya ketaatan kepada waliul amr, kepada pemerintah, kepada penguasa, dalam kebaikan, dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diperintahkan oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, ya, taatlah kalian kepada Allah, taatlah kalian kepada Rasul dan penguasa kalian. Nah, di sini ketaatan kepada penguasa, kepada pemimpin, diikat, dibatasi dengan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan 6 Al-Imam Bukhari in lam akhta, 6, dari sahabat Aisyah radhiyallahu taala anha, Rasulullah alaihi salatu wasallam menyatakan, la ta'ata, 6, bimakhlukin bimaksiatil al-khaliq, atau kama kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada ketaatan kepada makhluk, ya, bimaksiatil khaliq, dengan bermaksiat kepada al-khaliq, kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebuah contoh misalkan dalam, ya, pemerintahan, di sana diadakan peraturan bahwasanya setiap pegawai tidak boleh, iya, memakai celana di atas mata kaki. Harus rapi istilah mereka, yaitu di menutupi mata kaki. Maka yang semacam ini tidak boleh kita mentaati. Iya, tidak boleh kita mentaati mereka karena ini kemungkaran. Atau ada himbauan. Misalkan, ya, untuk tidak boleh melakukan salat lima waktu, untuk tidak boleh melakukan siam Ramadan. Ini perkara-perkara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ketika seperti ini kita tidak boleh taat kepada mereka. Ya, karena tidak ada ketaatan kepada makhluk dengan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana dengan hak kita? Di mana kita memiliki hak atas mereka? Maka kata Rasul alaihi salatu wasalam, "Wa tas'aluna Allah alladzi lakum." Hendaknya kalian meminta kepada Allah hak kalian. Yani is'alu haqqal ladzi lakum minallah. Hendaknya kalian meminta hak kalian yang itu merupakan hak kalian minallah dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kata Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, is'alullaha. Hendaknya kalian meminta kepada Allah ayyahdiyahum, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah, taufik kepada mereka para pemimpin, sehingga mereka yu'addukum al-haqqa alladhi 'alaihim lakum, mereka menunaikan hak kalian yang merupakan ya kewajiban yang dibebankan kepada mereka untuk menunaikan hak kalian berupa berlaku adil dan yang semacamnya. Dan ini merupakan hikmatun Nabi alaihi salatu wasalam, ya, yang dibimbingkan oleh Rasul alaihi salatu wasalam, karena beliau alaihi salatu wasalam alima, mengetahui annan nufusa, bahasa jiwa itu syahiha, bakhil, pelit. Iya, artinya jika ada di sini disebutkan ya bahasanya jiwa itu lantas biro tidak akan bisa bersabar, sulit, ya, berat seperti itu. Bukan tidak bisa, tapi berat, ya. Ketika melihat man yastaksiru alaihim fi hukukihim, orang yang merampas, orang yang mengambil hak-hak mereka, ya. Dalam keadaan seperti ini, kita dibimbingkan oleh Rasul alaihi salatu wasalam untuk kita bersabar, karena dalam perkara tersebut terdapat kebaikan yang besar, ya, bagi dua sisi. Nah, sisi yang pertama bagi penguasa tersebut. Kalau kita menentang, melawan mereka, ya, kita ketahui, nah, akibatnya semakin menjadi-jadi. Mungkin ketika mereka melakukan kezaliman yang tertindas sekian ribu, akan tapi ketika ya rakyat mereka menentang penguasa mereka, korbannya semakin besar. Dan ini wakil terjadi, ya, sebagaimana yang kita ketahui, ya, di Suriah atau yang semacamnya. Baik. Nah, kemudian dalam hadis ini terdapat dalil ala nubuwati Rasul alaihi salatu wasalam, atas kenabian beliau alaihi salatu wasalam, di mana beliau akhbara, mengkhabarkan bi amrin waqa'a, dengan perkara yang telah terjadi. Ya, kita melihat perkara-perkara tersebut, di mana para pemimpin, para penguasa dalam masa yang jauh, kata Ibn Utsaimin di sini, mereka ya melakukan perkara tersebut, yakni mengambil hak orang lain, hak bersama, untuk dijadikan milik pribadi, ya, melakukan korupsi. Nah, kita sering mendengar perkara tersebut. Mereka para penguasa yang zalim tersebut memakan, minum, disebutkan di sini, ya, hingga pun berkendara dengan perkara-perkara yang berlebih-lebihan, yang mana itu merupakan, ya, hakikatnya adalah milik rakyat. Baik, mereka melakukan itu untuk kepentingan pribadi. Akan tapi sekali lagi di sini diingatkan oleh beliau, walakin hadza la ya'ni ananzi'a am min ta'an nazi'a yadan min ta'atin, bukan berarti kita melepas ketaatan, berlepas dari ketaatan kepada mereka, tidak mau mentaati mereka, au nunabidhahum, atau menentang, melawan mereka, bal nas'alullaha, bahkan yang semestinya untuk kita lakukan adalah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala allazi lana, yang merupakan hak kita. Ya. Lalu kemudian kita naqumu, menegakkan, melaksanakan hak, kewajiban yang dibebankan kepada kita, kepada mereka, yakni untuk taat kepada mereka, mengikuti apa yang menjadi aturan dari mereka, selama peraturan ketaatan kepada mereka ini tidak ya bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis ini pula terdapat isti'malul hikmah, adanya hikmah fil umur, pada perkara-perkara allati qad taqtadi al-isarata, terkadang butuh di situ untuk al-isarah, mengalah, yani mengutamakan kepada yang lainnya. Ya, di sini seorang rakyat ini mereka menyerahkan, mengalah. Ya, mereka tahu ketika pemimpinnya zalim mengambil haknya, tahu. Akan tapi di sini ada bimbingan untuk kita bersabar. Ya. Kata beliau, tidak diragukan bahasanya perbuatan seorang pemimpin yang dia istiksar, yakni memiliki atau berusaha menguasai harta, kekayaan yang mana itu merupakan milik rakyat, ya, dikorupsi dan semacamnya, terkadang bergejolak muncul ya pada masyarakat, pada rakyatnya, dan mereka berusaha untuk menuntut hak mereka. Rakyat berusaha untuk meminta hak mereka. Ini yang muncul. Ya. Terkadang seperti itu. Secara manusiawi istilahnya, ya. Itu hak saya. Akan tetapi bimbingan Rasul alaihi salatu wasalam, dan ini merupakan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita ya bersabar, karena beliau memerintahkan bisabri, bersabar ala hadza, pada perkara tersebut. Dan tentunya kita menunaikan hak yang wajib atas kita, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala hak kita. Baik. Kemudian hadis yang kedua, hadis yang ke-54 dikabarkan oleh beliau alaihi salatu wasalam, ketika kita mendapati perkara tersebut, yakni asarah, seorang pemimpin, seorang penguasa yang dia melakukan korupsi, yang dia melakukan perkara-perkara di mana hak-hak rakyat diambil untuk kepentingan pribadi mereka, bimbingan beliau alaihi salatu wasalam untuk kita bersabar. Ya, untuk kita bersabar hingga kita bertemu Rasul alaihi salatu wasalam di haud, di telaga beliau alaihi salatu wasalam. Ya, maksudnya apa di sini? Annakum idza sabartum, jika kalian bersabar, fa inna min jazaa'illahi lakum, maka sungguh balasan dari Allah Subhanahu wa taala atas kalian, ala sabrikum, atas kesabaran yang kalian lakukan, ayuskiyakum min khawbihi khaydin nabi nam sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yaitu kalian akan minum min khawbihi. Naam, dari haud, yakni telaga Rasul alaihi salatu wasallam. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk dari orang-orang yang akan minum dari telaga Rasul alaihi salatu wasallam. Nah, telaga Rasul alaihi salatu wasallam disebutkan oleh Ibnu Saimin yakunu fi yaumil qiyamah, yang ada nanti di hari kiamat, fi makanin wa zamanin ahwaju ma yakun, ma yakunun nasu ilaih, di suatu tempat, di tempat dan waktu yang mana manusia ketika itu sangat-sangat membutuhkannya. Nah, li'anna fi dzalikal makan, karena pada waktu tempat tersebut wa zaman dan waktu tersebut, fi yaumil akhirah, di hari akhirat kelak, yahsulu 'alan nasi min hammi, akan menimpa manusia, mereka mengalami kecemasan, kegundah-gulanan, naam, rasa khawatir, ya, rasa berat, mereka pun bercucuran keringatnya, merasa kepanasan, ya, panas yang sangat, sehingga mereka sangat-sangat membutuhkan kepada al-ma, air, ketika itu. Ya, kita ketahui dalam hadis yang sahih, seorang ketika itu matahari didekatkan, ada di antara mereka yang sampai mata kaki keringatnya, bercucuran keringatnya, saking panasnya. Naam, hingga pun ada yang sampai tenggelam, sampai mulutnya. Baik. Dan ketika itu manusia sangat sangat butuh, naam, kepada al-ma, kepada air ini. Kata Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, sehingga mereka pun datang ke khaudun Nabi, khaudur Rasul alaihi salatu wasalam. Khaud yang azim, yang besar, telaga yang luas. Tuluhu, panjangnya syahrun, perjalanan satu bulan. Nah, arduhu, lebarnya juga syahrun, perjalanan satu bulan. Tayyib. Dan itu mengalir air dari Al-Kausar, dari Jannah, sungai yang mata airnya berada di Jannah, yang Rasul alaihissalatu wassalam naam diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala telaga tersebut. Taib, disifatkan di sini bahasanya air yang ada dalam telaga tersebut asyaddu bayadhan minal laban, ya, lebih putih dari laban, susu. Wa ahla minal asal, lebih manis dari madu. Wa dhiyab, dan lebih wangi, min raihatil misik, dari wanginya misik. Di dalam telaga tersebut juga ada awani, bejana atau tempat-tempat untuk minum. Kanujum, itu seperti, ya, bagusnya bintang. Tayyib, karena sangat banyaknya. Barang siapa yang minum darinya, sekali minum, maka dia tidak akan haus selamanya. Tayyib. Di sini sebagaimana hadis yang disebutkan oleh Al-Imam Bukhari rahimahullahu taala dari sahabat Abdullah bin Amr radhiyallahu taala anhuma, di mana beliau menyebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Haudhi masiratu sahrin." Haudhi masiratu sahrin. Haud, telagaku, ini luasnya dan lebarnya itu masiratu syahrin, seluas, ya, kalau kita berjalan satu bulan perjalanan. Ma'uhu abyadu minal laban, airnya lebih putih dari susu. Warihuhu abyadu minal misik, baunya lebih harum, lebih wangi daripada wangi misik. Wakizanuhu, yani awani, wadah tempat yang ada di Jannah tersebut, kanujumi sama, sebagaimana bintang-bintang yang ada di langit. Man syariba minha, barang siapa yang minum minha dari awani tempat atau bejana tersebut, fala yatma abadan, niscaya dia tidak akan haus selamanya. Ini hadisnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu ta'ala anhu. Baik. Ini balasan bagi siapa yang bersabar ketika mendapati penguasanya, pemimpinnya berbuat zalim, lalu dia bersabar, balasannya adalah apa yang disebutkan oleh Rasul alaihi salatu wasallam di sini, akan bertemu di telaga beliau, di mana telaganya, sebagaimana yang kita dengar tadi sifat-sifatnya, ya, barang siapa yang minum darinya dia tidak akan merasa kehausan selama-lamanya. Taib. Dalam kedua hadis ini terdapat bimbingan dari Rasul alaihi salatu wasallam untuk kita senantiasa bersabar, ya, ketika kita melihat wali amr, dan ini merupakan prinsip ahlu sunnah wal jamaah. Disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala dalam kitab Aqidah, di akhir-akhir bab, di sana disebutkan bahasanya, sekalipun yang memimpin adalah pemimpin yang fajir, pemimpin yang zalim, kita tidak boleh untuk menentang mereka selama kita tidak melihat kekufuran yang nyata yang tampak dari mereka. Selama mereka masih menegakkan sholat, maka yang wajib bagi kita adalah as-sam'u wa ta'ah, untuk kita senantiasa mendengar dan taat kepada mereka. Nama akidah wasitiyah, ya. Ingatnya akidah wasitiyah. Di akhir-akhir bab, di akhir-akhir kitab di sana disebutkan, ya, bahasanya kita wajib untuk taat kepada waliul amr, pemerintah, meskipun mereka adalah orang yang fajir. Dan di sini juga disebutkan faedah, ya, Ibnu Saimin rahimahullah ta'ala, bahasanya ya, seorang yang memimpin kita itu sesuai dengan keadaan kita, sesuai dengan keadaan kita. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa kadzalika nuwalli ba'dha dzalimina ba'dan. Bima kanu yaksibun, demikianlah kami jadikan, ya, wali ini, teman atau yang memimpin orang-orang dolim itu yang sesuai dengan mereka, sesama mereka, sama. Yang demikian disebabkan apa yang mereka perbuat. Diceritakan di sini sedikit kisah ketika ada seorang yang, yakni orang Khawarij, datang kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Dia berkata, ya Ali, wahai Ali, ma balun nas, ya, apa yang dilakukan manusia, gimana mereka akan tidak mengikuti kalian, mengikuti engkau, ya, di mana dulu ketika zaman Abu Bakar, zaman Khalifah Umar, tidak seperti ini. Maka Ali mengatakan, dulu orang-orang yang dipimpin oleh Abu Bakar, oleh Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, adalah aku dan yang semacam dengan aku, yang semisal dengan aku. Ya, adapun sekarang orang-orang yang aku pimpin adalah semisal engkau dan yang adalah engkau dan yang semisal dengan engkau. Artinya, jika kita mendapati pemimpin yang zalim, yang tidak berlaku adil, semestinya untuk kita introspeksi untuk kita banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan melakukan demonstrasi atau yang semacamnya, ya, akan tetapi memperbaiki diri kita pribadi, ini yang terpenting. Iya, kemudian keluarga yang wajib kita nasihati agar senantiasa mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala, dan ini akan mendatangkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga suatu negeri akan menjadi aman, ya, disebabkan ketaatan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bisawab. Mungkin ini yang bisa kita pelajari. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.